بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. إخوتي في الله، puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi dalam halaqah ilmu. Dan malam ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi kita. Mungkin bagi sebagian adalah tema yang sudah pernah dibahas, tetap akan ada pengayaan, dan bagi yang lain mungkin tema baru tentang etika menyikapi perbedaan pendapat, atau dibahasakan dengan bahasa tetap enjoy menyikapi perbedaan. Sebelum kita memulai tema ini, mari kita coba renungkan tadabburi firman Allah yang ada di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Surat 49 ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syekh Mishari Al-Kharraz ini sering keliling ke Eropa ataupun ke Asia dan juga ke Afrika untuk bertemu dengan muslim-muslim yang berbeda-beda di luar Arab. Sebelum beliau keluar dari Arab, punya pemahaman bahwa mungkin orang yang paling taat kepada Allah itu adalah orang Arab. Karena orang Arab yang paling mengerti agama, orang Arab mengerti teks karena bahasa mereka sendiri. Dari situ sumbernya agama ini muncul, dari situ disebarkan, di situ banyak ulama, di situ banyak madrasah, banyak kuliah-kuliah, banyak halaqah-halaqah ilmu, sehingga beliau menyimpulkan orang yang paling soleh itu mungkin adalah orang Arab. Tapi ketika beliau keliling ke seluruh dunia, terutama ke tempat-tempat yang Islamnya justru Islam yang sangat masih usia jagung lah, muda sekali usia Islam di sejarah negara tersebut, terutama di daerah Asia. Beliau pergi ke daerah Bangladesh, termasuk sempat juga ke Rohingya, ke Myanmar. Di pelosok-pelosok negeri-negeri yang terpencil itu, beliau menemukan banyak sekali contoh muslim-muslim yang jauh lebih taat dan lebih dekat kepada Allah ketimbang orang-orang Arab yang ada di jazirah. Baru beliau menangis. Mungkin sebagian videonya itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, termasuk video tentang orang yang ke masjid dalam keadaan cacat kakinya, atau yang buta, atau yang lumpuh. Itu sebetulnya acaranya Mishari Al-Kharraz, cuma enggak diterjemahkan semuanya, diambil bagian itu saja. Ada beberapa video yang lain yang luar biasa yang saya belum sempat menerjemahkan. Juga beliau menceritakan ada saki seorang anak yang merawat ayah ibunya yang lumpuh dan buta. Udah lumpuh, buta, dua-duanya ayah dan ibunya. Dia rawat sendiri dan dia tidak menikah demi bisa merawat ayah ibunya. Ayat yang dia andalkan cuma satu. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Cuma ayat itu saja di surah Luqman yang dia amalkan. Dia tidak banyak tahu ayat yang lain. Dia enggak sempat ikut taklim seperti kita di dalam majelis-majelis seperti ini. Dia bukan orang Arab. Dia baca Al-Qur'an hanya untuk memperdengarkan kepada ayah ibunya yang pengen mendengar bacaan Al-Qur'an. Dia gendong ayah ibunya secara bergantian, dibawa ke kali untuk dimandikan karena tidak ada air di rumahnya. Ini luar biasa. Akhirnya Mishari Al-Kharraz meyakini bahwa benarlah kata Allah, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana mengukur ketakwaan? Sedangkan Nabi SAW mengatakan at-taqwa hauna, takwa itu di sini. Makanya Allah tutup ayat ini dengan kalimat alimun khabir. Hanya Allah yang maha tahu dan hanya Allah yang maha teliti. Biasanya alimun ditempatkan dalam kalimat bidatis sudur. Allah maha tahu si hati. Khabir bima ta'malu, Allah maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi mengetahui klop tidaknya perbuatan dengan hati hanya yang alimun khabir. Kita mungkin bisa melihat perbuatan, tapi kita tidak tahu isi hatinya. Kita mungkin menebak-nebak isi hati seseorang, tetapi kita tidak tahu semua perbuatannya yang tidak kita lihat. Makanya Allah mengatakan yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, tetapi tidak ada yang tahu yang paling bertakwa di antara kalian selain Allah. Maka cukuplah kalian ta'aruf, untuk saling ta'aruf, untuk saling mengenal, mengambil kebaikan, berbuat baik sesama kalian. Bukan untuk saling mengaku sebagai orang yang paling mulia di antara kalian. Karena Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan pernah kalian menganggap diri kalian paling suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Makanya perbedaan-perbedaan kayak gini nih, ketika kita melihat jarak yang jauh ke tempat yang lain, kita akan menemukan banyak orang yang lebih soleh dari kita, tetapi mereka enggak banyak ngomong. Banyak orang yang lebih soleh dari kita, tetapi mereka tidak dikenal sama sekali. Banyak orang yang lebih soleh dari kita, tetapi mereka justru orang yang selama ini mungkin dihujat terus-menerus. Maka jangan mengukur kesolehan dari orasi. Jangan mengukur kesolehan dari penampilan. Jangan mengukur kesolehan dari banyaknya jamaah. Banyak nabi yang tidak punya umat ketika mereka wafat. Banyak. Jumlah nabi itu lebih dari 25. Termasuk Nabi Khidir, umatnya cuma 2, Nabi Musa dan Yusha. Banyak nabi yang meninggal, umatnya cuma 1, cuma 2, atau nafarum qalil. Nafarum qalil itu kalau dalam bahasa Arab kurang dari 100. Bahkan ada yang mengatakan nafarum qalil itu adalah kurang dari 10. Ini artinya bahwa apakah nabi itu kurang solih? Tidak. Saya kenal guru dari istri saya yang di Jawa Timur. Mungkin saya pernah cerita, orang yang biasa solih. Beliau orang Nahdlatul Ulama, NU. Bagi orang yang sibuk dengan kelompok, oh ini dari mana? Pasti udah gak benar. Ini dari mana? Pasti udah gak benar. Selain dia, semuanya gak benar. Karena dia tidak melihat khabirun, perbuatannya yang secara detail. Atau dia tidak alimun tentang isi hati orang tersebut. Bukankah kita gak bisa nilai orang lain? Kecuali yang tampak saja. Nahnu nahkum bizzawmar. Kami hanya berhukum dengan yang tampak. Sehingga dengan yang tampak itu kami mengetuk palu. Kalau kami salah, ya Allah maafkanlah kami, kata Umar, dalam memberikan hukuman atau dalam pengadilan. Dan kalau benar, ini dengan taufikmu ya Allah. Kami tidak tahu kecuali yang tampak saja. Ada seorang kiai di pesisir Jawa Timur, kiai yang tidak terkenal. Kalau kiai besarnya justru kakek buyutnya istri saya itu, kiai terbesar Jawa Timur salah satunya, kiai terbesar di bidang tahfiz Al-Quran, terkenal. Tapi ada yang gak terkenal tapi lebih solih. Kalau kita tahu perbuatan beliau, beliau membuka pesantren tahfiz untuk anak-anak yang tidak mampu. Bukan kurang mampu, tidak mampu. Tidak ada biaya apa-apa, gratis. Dan yang diterima itu bukan anak yang udah bisa ngurus diri sendiri, anak masih harus diurus dari sejak bayi sampai usia TK. Anak-anak kecil-kecil banget, 3 tahun, 4 tahun itu udah masuk pesantren situ. Kenapa bisa masuk pesantren kayak gitu anak bayi? Karena orang tuanya ada yang jadi TKW, ada yang broken home, ada yang anak dibuang, diterima oleh beliau. Di rumah beliau yang kecil ada puluhan anak termasuk istri saya, karena orang tuanya pisah, sehingga akhirnya dia ditaruh di pesantren itu. Setiap sore setor hafalan surat-surat pendek. Siapa yang udah setor hafalan dikasih hadiah es lilin yang dipotong itu ya, kasih es lilin. Terus kalau yang hafalannya paling banyak beberapa orang, nanti dibawa keliling kota Tuban itu pakai becak itu, becak dayung, sepeda dayung, pakai becak itu keliling kota Tuban sore-sore. Pagi-paginya udah dimandiin, yang saya pernah cerita disemprot gitu ya. Udah selesai disemprot, pakai sabunnya cuma dioles-oles aja, disemprot lagi, selesai. Anak kecil dijejer, rame itu. Orang soleh yang luar biasa, malamnya mereka diajarkan tahajud. Sehingga istri saya ketika udah lulus TK di situ, udah hafal beberapa juz, pindah lagi ke pesantren yang berikutnya. Juga kiai yang soleh, tapi alhamdulillah masih naik. Kiai yang pertama ini udah meninggal. Luar biasa, jasanya banyak sekali, dan beliau bukan orang-orang yang rajin ke kuburan terus menyembah kuburan, enggak. Walaupun beliau orang Nahdlatul Ulama. Jadi jangan langsung menghakimi suatu kelompok hanya dengan melihat warnanya. Karena bukan kita yang alimun, bukan kita yang khabirun. Makanya Allah menutup ayat dengan kalimat, innallaha alimun khabir. Allah lah yang maha tahu isi hati, alim. Dan Allah lah yang maha mengetahui perbuatan kalian seperti apa, khabir. Sisanya, kalian hanya berhukum dengan yang tampak. Kalau kalian gak tahu, katakan saja Allahu a'lam, atau berhusnuzonlah. Ini, ayat ini tidak sesederhana yang sering dibacakan. Asal ada acara-acara rame-rame, pakai ayat ini bahwa kita berbangsa-bangsa. Bukan hanya soal bangsa-bangsa, bukan hanya soal suku-suku. Tetapi intinya di sini adalah, kalian tidak akan tahu seseorang itu lebih mulia di mata Allah kecuali sedikit sekali yang kalian tahu. Banyak yang tidak kalian tahu, tapi mereka di mata Allah itu lebih mulia. Dan Allah pernah menguji banyak nabi dengan cara kayak ini, termasuk Nabi Sulaiman. Kita tahu di setiap zaman nabi itu selalu ada cerita orang soleh yang gak dikenali. Kalau di surat Yasin itu 3 nabi Terus muncul seorang laki-laki yang dari ujung kota kan. Tiga nabi datang bergiliran, dibunuh semua. Udah gitu muncullah wajah Amin Aqsal Madinah di Rajulun Yasa. Jadi laki-laki yang kalau dalam sebuah riwayat disebutkan namanya Habib An-Najjar, tapi ini lemah, Allahu a'lam. Selalu ada laki-laki kayak gini nih. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa nabi itu walaupun mereka nabi, bukan berarti mereka yang paling soleh satu-satunya di muka bumi. Bukan berarti mereka satu-satunya yang paling mengerti segala hal di muka bumi. Ada yang lebih mengerti satu hal yang nabi ini tidak mengerti gitu. Makanya di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menawarkan, jadi kayak bahasa dilelang gitu. Siapa yang mau bawa singgasana Balkis? Kata Ifrit, saya bisa bawa dalam hitungan sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Hitungan berdiri dari tempat duduk itu maksudnya kalau kita baca tafsir, sebelum rapat selesai, berarti 2 jam. Yaman, Palestina, 2 jam berarti kecepatan pesawat tempur. Jin Ifrit membawa singgasana Balkis dari Yaman ke Palestina, 2 jam. Lalu berdirilah seorang hamba Allah yang soleh. Allah gak mau menyebut namanya, saking gak terkenalnya. Jadi itu isyarat bahwa laki-laki tersebut gak terkenal. Dia datang aja, dia duduk, dia mojok sendiri, tawaduk gitu. Gak ada yang tahu tentang kehebatan dia. Sulaiman menawarkan ke siapapun, Hud-hud diam, yang lain diam, jin-jin yang lain gak ada yang bisa membawa dalam waktu yang cepat kecuali Ifrit. Maka dengan ilham dari Allah, dia berdiri, dia katakan, saya insya Allah bisa membawanya dalam sekejap mata. Sekejap mata itu kalau tafsirannya bukan kedipan mata, bukan. Sekejap mata itu adalah jarak waktu antara ketika kita melihat karavan dagang yang datang dari jauh, masih belum jelas siapa isi karavan itu, sampai jelas. Kalau kata ulama kurang lebih 10 menit. Dari Yaman ke Palestina membawa istana singgasana Balkis 10 menit dengan seizin Allah. Dan Allah gak menyebut namanya untuk menunjukkan bahwa dia emang gak terkenal. Makanya jangan buru-buru melihat orang lain. Karena Allah lebih tahu di antara hambanya siapa yang paling bertakwa, kata Allah. Muncul lagi di zaman Nabi Musa. Ketika ada muridnya bertanya, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, siapa orang yang lebih mengerti, yang paling mengerti tentang ilmu di muka bumi? Saya, kata Nabi Musa. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebuah semacam deklarasi bahwa supaya yang lain, orang-orang Bani Israel itu jangan bertanya ke yang lain gitu. Karena Bani Israel ini kan suka banget nanya sembarangan ya. Namanya juga Bani Israel. Si Samiri ditanya, semuanya ditanya kan. Nabi Musa udah pengalaman dengan Bani Israel. Tanya ke Samiri akhirnya sesat, tanya ke siapa akhirnya sesat. Jadi biar mereka gak banyak nanya ke yang lain, Nabi Musa mendeklarasikan diri bahwa beliau lah yang paling tahu. Bukan untuk menyombongkan diri. Kita gak boleh seuzon kepada Nabi. Tetapi tetap Allah gak ridho dengan jawaban itu. Walaupun Nabi tidak berbuat dosa, tapi tetap Allah gak ridho. Saya yang paling tahu. Jadi maksudnya kalian kalau nanya urusan agama, tanya ke saya, jangan tanya Samiri, nanti sesat. Kata Allah, ya Musa, ada hambaku yang tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Pergilah ke perbatasan dua laut dan seterusnya dan seterusnya. Ketemulah dengan Nabi Khadr, yang kita nyebutnya Khidir. Orang Arab nyebutnya Nabi Khadr, Nabi yang hijau. Hijau itu maksudnya kemana beliau pergi, maka negeri itu akan subur menjadi hijau, go green. Ya, itu yang pertama sekali mencanangkan go green itu Nabi Khadr. Kita aja belakangan. Udah gitu Musa pergi, ternyata benar Nabi Khadr ini tahu lebih banyak hal yang Nabi Musa gak tahu. Bahkan baru dikasih tahu 3 tuh. Kata Nabi Muhammad dalam hadis komentar Nabi Muhammad tentang peristiwa itu, seandainya saudaraku Musa sabar sebentar lagi, dia akan tahu banyak hal yang ajaib tentang ilmu Allah SWT. Cuma Nabi Musa waktu itu gak sabar. Intinya ini terjadi lagi di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad juga terjadi. Bukan berarti ada yang lebih tahu daripada Nabi Muhammad, enggak. Tetapi maksudnya kadang ucapan seseorang yang bukan Nabi dibenarkan oleh Allah supaya Nabi pun menyetujuinya gitu. Nah, ini terjadi pada Abu Bakar dan Umar. Kadang pendapat Abu Bakar, pendapat Rasulullah ditolak oleh Allah. Yang diambil adalah pendapat Umar. Padahal kita tahu di situ Rasulullah. Ini untuk menunjukkan bahwa pentingnya musyawarah, pentingnya mendengar juga pendapat orang lain. Jangan merasa benar sendiri. Nabi aja nggak bisa kayak gitu. Apalagi kita umat biasa. Nabi aja tuh nggak mau kayak gitu coba. Kalau Allah mau, semua perihal, semua urusan Nabi itu dikasih wahyu aja selesai. Tapi kenapa ada sebagian yang dikasih wahyu, sebagian disuruh musyawarah, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kenapa enggak dikasih wahyu aja biar simpel, gampang, langsung laksanakan? Karena Allah ingin mengajarkan kita untuk tidak egois dengan pendapat kita, walaupun kita adalah Nabi, yaitu Rasulullah. Saya kan Nabi, enggak bisa. Makanya Nabi nanya, ya Abu Bakar, gimana pendapat kamu? Ya Rasulullah, gini. Ya Umar, gimana pendapat kamu? Menurut saya gini, ya Rasulullah. Ya Ibnu Rawah, gimana pendapat kamu? Menurut saya gini, ya Rasulullah. Setelah ditimbang-timbang, Rasulullah condong ke pendapat Abu Bakar. Setelah dilaksanakan, Allah turunkan ayat dan Allah marah kepada Rasulullah, menegur Rasulullah, kenapa kamu mengambil pendapat yang Allah tidak suka dengan pendapat itu? Karena kamu menukar musuhmu dengan dunia. Kalau kamu inginkan dunia, Allah akan kasih kamu. Ternyata yang benar pendapat Umar bin Khattab. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti, oh kalau gitu Rasulullah belum tentu benar. Bukan, Rasulullah itu maksum. Kalau beliau keliru, langsung dibenerin oleh Allah. Itu maksud dari maksum. Bukan gak pernah keliru, keliru oke okay. Tetapi kekeliruan itu diwariskan ke kita. Kalau kita kan kelirunya itu diwariskan ya, sampai ke anak cucu kita kan, jangan duduk di atas bantal, ntar bisulan. Sampai sekarang gitu misalnya, itu kan kekeliruan yang diwariskan. Kalau Rasulullah mah kekeliruannya gak diwariskan. Keliru langsung Allah tegur supaya orang tahu, loh kenapa harus keliru dulu? Nah biar kita tahu bahwa beliau manusia biasa, tapi beliau Nabi, sehingga gak boleh dibiarkan kalau beliau keliru. Termasuk kan banyak ayat beliau keliru itu banyak. Kalau dosa gak ada, memang maksum sejak beliau kecil, tapi kalau keliru ya wajar manusia. Disitulah terbuka peluang kepada umatnya untuk bermusyawarah. Dan para sahabat ngerti banget, sangat bijak soal ini, sehingga ketika Nabi wafat, bab musyawarah ini terbuka luas luar biasa di antara ahli syura. Makanya muncullah istilah ahli syura. Kalaupun keliru, bukan berarti oh ini gara-gara syura keliru terus dipecat semua ahli syura, ganti syura yang baru. Tidak, kekeliruan itu biasa terjadi. Tetapi tahukah kita bahwa dalam kaidah ijtihad, sebetulnya bab ini bab besar sekali. Dalam kaidah ijtihad itu ada istilah musawwibah. Musawwibah itu apa? Semua keputusan yang diambil dengan cara syura tidak ada cerita salah. Maksum. Namanya musawwibah. Semua keputusan yang sudah diambil dengan melalui syura itu enggak salah. Kalau keliru tetap berpahala. Musawwibah itu dari kata shawab. Shawab itu berpahala. Kalau benar pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu. Jadi enggak ada yang ceritanya dosa kalau dilalui dengan syura. Tapi kalau suatu pendapat menyelisihi syura, maka itu pasti salah. Kalau pendapat berpecah belah di antara karena tidak ada syura, maka di sini saling menghargai saja. Karena tidak ada syura yang ditetapkan secara utuh oleh umat Islam. Makanya kaidah musawwibah ini berlaku di antara para sahabat, berlaku di antara para ulama. Akhir-akhir ini, karena keislaman kita ini keislaman yang memang masih prematur, lalu kita juga masih puber kesolihan tadi, puber ilmiah Islam, akhirnya kita merasa bahwa, oh ini yang paling keras suaranya nih, yang paling benar nih, ini yang paling tegas berarti yang paling benar. Jangan ukur ketegasan itu dari banyaknya mengatakan kata haram. Jangan ukur ketegasan itu dari teriakan yang paling kencang. Jangan ukur ketegasan itu dari banyaknya menghujat. Ketegasan itu adalah ketika dia berpegang kepada kebenaran dan dia tahu di mana menempatkannya. Jadi tidak selalu sering bilang haram. Oh ini ustaznya tegas banget nih. Enggak selalu kayak gitu. Karena beda tipis dengan jumud. Tegas dengan jumud itu beda tipis. Atau takalluf. Kalau tegas itu tadi berpegang pada prinsip, kalau jumud itu semuanya dianggap prinsip. Itu beda loh. Berpegang pada prinsip sama semuanya dianggap prinsip itu beda. Kalau berpegang pada prinsip, dia tahu yang ini usul agama, dasar-dasar agama, yang ini cabang-cabang agama, yang ini masih bab yang masih terbuka luas. Tapi dia tahu mana prinsipnya, dia pegang itu. Yang lain dia masih fleksibel. Itu namanya tegas. Kalau yang semuanya dianggap prinsip, itu jumud. semuanya dianggap babnya bab akidah. Hormat bendera, nah, itu syirik itu. Karena dianggap dari situ yang dilihat dari sudut pandang akidah. Orang nyanyi lagu Indonesia Raya, ah itu bid'ah itu. Karena dihalanya hanya dari sisi sunnah dan bid'ah. Kan ini sunnah bid'ah ini kan bab prinsip kan? Akidah, tauhid dan syirik itu kan bab prinsip ya. Ibadah dan bid'ah itu bab prinsip. Tapi gak semuanya dalam hidup kita ini hanya satu bab. Makanya agama kita itu ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Dan kita harus tahu yang sedang kita lakukan ini kira-kira masuk kemana nih? Akidah, ibadah, atau muamalah? Masing-masing ada kaidahnya. Makanya gak bisa semua orang berpendapat. Makanya saya sering ada bapak-bapak bilang, Ustaz, menurut saya udah gak mau dengar kalau bilang menurut saya. Karena menurut sayanya maksudnya orang yang gak ngerti agama. Gak boleh menurut saya. Kalau dia masuk ke bab akidah, yang berlaku di situ adalah hanif, lurus saja. Bergantung kepada Allah, tidak boleh ada yang lain-lain bercampur di dalamnya. Itu urusan yakin. Kalau ibadah, urusan ngikut. Akidah, urusan ya, yakin. Ibadah, urusan ngikut. Pokoknya ikut aja gimana yang dicontohkan Nabi, itu mah ibadah. Muamalah, urusan maslahat. Beda tuh prinsipnya. Prinsip akidah, yakin kepada Allah, gak bercampur dengan yang lain. Itu prinsip akidah, gak boleh bercampur. Urusan ibadah, prinsipnya gimana yang dicontohkan Nabi. Tapi ibadah ya, jangan muamalah pun kayak gitu, semuanya dipakai. Enggak, beda prinsipnya. Kalau ibadah, gimana yang dicontohkan? Yang sakleknya, yang tasamuhnya, tasamuh itu tolerannya, gimana yang dicontohkan? Dan ibadah juga nanti ada urutan. Makanya kenapa ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Sunnah pun ada sunakat, sunnah ghairu muakkad, sunnah mutlak. Nanti ada yang ibadah mutlak. Ini ibadah aja ada bertingkat-tingkat nih. Sehingga gak boleh disamakan semuanya, harus, gak bisa. Itu namanya takalluf, membebani. Nabi kalau melaksanakan ibadah sunnah di tempat umum, mencontohkan yang paling ringan karena khawatir diikuti yang beratnya. Tapi kalau melaksanakan ibadah di tempat khusus atau sendiri, gak ada yang melihat, maka beliau melakukan yang paling berat. Kalau sholat sunnah di masjid, beliau sholat sunnah yang ringan. Kalau sholat sunnah di rumah, beliau sholat sunnah yang panjang, yang berat. Karena beliau ingin memberikan yang likai la yakuna harajan, supaya tidak memberatkan kalian. Nabi pernah menjamak kafir, bukan sakit, bukan hujan. Bukankah itu alasan-alasan syar'i boleh menjamak sholat? Tapi gak ada alasan syar'i. Sengaja menjamak sholat. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, kenapa menjamak sholat? Apakah begini kita diperintahkan? Apa kata Nabi? Ini hadis Bukhari. Likaila yakuna harajan li ummati, supaya tidak memberatkan umatku. Sholat wajib, supaya tidak memberatkan umatku. Akhirnya dibedahlah oleh ulama fikih. Lalu ulama fikih memberikan komentar di situ. Maksudnya apa? Kata ulama fikih, boleh menjamak sholat kalau kita dalam keadaan sibuk, tapi gak boleh dikosor, hanya dijamak saja. Dan tidak boleh dirutinkan sesekali. Misalnya lagi belanja. Belanja bukan untuk belanja jalan-jalan, belanja untuk kebutuhan pekerjaan misalnya. Ibu-ibu misalnya ada yang jualan apa, cari bahannya di baru. Biar gak gampang nyarinya, pas datang ke pasar baru azan zuhur, udah naik dulu ke atap. Di sana ada masjid, sholat zuhur 4 rakaat, setelah 4 rakaat dijamak. Setelah selesai itu turun belanja sampai menjelang maghrib. Tidak usah sholat asar lagi. Itu dibolehkan. Hadisnya Bukhari, Ibnu Abbas. Untuk memudahkan. Oh, agama dimudah-mudahin. Emang ini mudah-mudahin? Allah sendiri ingin memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian, tidak ingin menyulitkan kalian. Tetapi kemudahan itu sudah ada batasannya, jangan dilanggar batasannya untuk dipermudah lagi. Ini dalam ibadah aja nih. Ibadah itu kan saklek ya. Ikutin apa yang dicontohkan Nabi kan. Kalau gak dicontohkan jangan gitu. Ibadah, kecuali ibadah mutlak. Ibadah mutlak itu contohnya apa? Apa contoh ibadah mutlak? Doa. Itu ibadah mutlak. Apa maksud ibadah mutlak? Yang tidak lalu saklek, dia lebih bebas. Mutlak itu bebas. Jadi gak harus semua doa itu yang dicontohkan Nabi, gak harus. Karena kekakuan kita bilang itu doanya enggak ada contoh tuh. Mana? Allahumma laka suntu wa bika amantu. Entar lagi tuh rame tuh, entar lagi Ramadan kan. Allahumma laka suntu wa bika amantu. Itu enggak ada contohnya, jangan dibaca. Emangnya kenapa? Enggak ada contoh jangan. Doa itu bukan ibadah muqayyad. Ibadah itu ada dua, ibadah muqayyad, ibadah yang sudah saklek, ibadah mutlak yang masih bebas. Ini kalau dibahas secara fikih, makanya karena kita ilmunya masih baru tadi tuh semangatnya tinggi, makanya akhirnya jadilah sifat-sifat karakter yang keras kayak tadi. Kalau doa itu termasuk ibadah mutlak, ibadah yang bebas. Kalau dia bilang misalnya doa yang enggak dicontohkan Nabi itu bid'ah, kalau gitu kita balik. Bapak pernah enggak doain anaknya ujian nasional? Pernah sih. Emangnya anak Nabi ada yang ujian nasional? Tidak ada, berarti bid'ah tuh doa ujian nasional. Anak Nabi enggak ada yang ujian nasional, terus apalagi diterima pekerjaan, naik jabatan. Nabi mah enggak ada jabatannya. Jabatannya cuma satu, Rasul. Hal-hal yang kayak gini nih. Makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Udah, enggak usah kayak gitu. Itu mah terlalu berlebihan. Nabi enggak contohnya kayak gitu. Terus gimana? Bismillahirrahmanirrahim aja. Apa salahnya sih? Mau bismillah silahkan, mau baca doa itu silahkan, mau Allahumma laka suntu silahkan, mau zahabat zama'u silahkan. Doa iftitah, mau Allahu Akbar kabir silahkan, mau Allahumma ba'id baina wa baina khotayaya silahkan. Ini mutlak. Doa itu bebas. Kecuali dalam sholat harus bahasa Arab. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, gak harus yang kita hafal pakai bahasa Al-Quran dan Hadis pun gak masalah. Lagi ada masalah pribadi nih, pakai bahasa Arab aja. Di dalam sujud boleh tuh. Cuma kalau gak bisa bahasa Arab kan susah kan? Ya mau ngomong gimana sama Allah nih? Ya udah deh, di luar sholat aja. Allah tadi maaf ya gak bisa bahasa Arab, luar sholat gitu. Karena gak bisa bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa Arab, boleh di dalam sholat. Cuma ada yang karena gak bisa bahasa Arab, salah. Allahumma ansur alaina. Allahumma ansur alaina. Padahal aslinya Allahumma ansurna. La alaina. Karena kalau pakai ala, itu jadinya celakai. Allahumma ansurna, ya Allah tolong kami. Allahumma ansur alaina, ya Allah binasakan kami. Beda kan? Cuma beda ala doang tuh. Makanya perlu belajar bahasa Arab. Jadi ibadah juga masih ada yang mutlak. Sebetulnya kaidah dasarnya ibadah itu saklek gitu. Apalagi masuk ke yang lebih ringan lagi, muamalah. Muamalah itu maslahat, kaidah dasar. Limaslahatin nas. Tujuan dari bermuamalah itu untuk memberikan maslahat. Apa itu maslahat? Manfaat. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas, atau khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kalian, atau yang manusia paling baik, yang paling bermanfaat. Kenapa? Itu dalam urusan muamalah. Jangan dipakai itu juga untuk ibadah. Disuruh sholat, belum tentu yang sholat itu paling baik, yang paling baik itu yang bermanfaat. Salah bab. Kalau lagi sholat, babnya bab taat pada Allah. Kalau lagi muamalah, babnya bab bermanfaat bagi manusia. Jangan dicampur baur babnya. Orang Indonesia ini kadang-kadang yang udah rajin ke masjid jadi keras, yang gak mau ke masjid juga ngawur gitu. Karena sama-sama ilmunya pas-pasan. Yang gak pernah ke masjid ngawur, pakai apa yang dikatakan artis di televisi. Yang udah rajin ke masjid, dengar satu kali, dua kali khutbah, langsung dia pakai berfatwa. Bahaya dua-duanya. Lebih baik kita diam. Karena gak tahu nih. Disuruh ke masjid, ayo sholat dulu. Bukan sholatnya belum tentu orang baik. Yang paling baik itu kata Nabi itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, dalam urusan muamalah. Dalam urusan ibadah, yang paling baik itu justru yang ibadahnya paling mirip dengan Rasulullah. Sholu kama ra'aitumuni usholli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat gitu. Dalam urusan akidah, yang paling baik itu adalah yang paling takut pada Allah. Gitu-gitu aja. Beda bab tuh, masing-masing ditaruh di tempatnya. Jangan dipencar-pencar. Makanya saya termasuk enggak setuju dengan, walaupun saya sangat respect dan menghormati Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, soal beliau mengatakan demokrasi itu ini bukan bab akidah dan juga bukan bab ibadah. Ini bab muamalah. Dan kalau saya lihat sih, sebetulnya hal-hal yang kayak gini nih enggak selalu sama fatwanya, akan berubah seiring dengan kebutuhan. Sama dengan teman-teman salafi. Teman-teman salafi di Indonesia mungkin gak pernah turun jalan untuk demo. Bahkan memfatwakan demonstrasi itu termasuk bid'ah. Padahal bid'ah itu sebetulnya dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan muamalah gak ada cerita bid'ah. Yang ada cerita mungkin manfaat atau mudharat, itu aja. Tapi salafi di Mesir awalnya juga sama dengan Salafi di Saudi. Salafi Saudi itu kan namanya Wahabi. Kalau selain Saudi itu Salafi saja. Masih memfatwakan demo itu haram karena bid'ah. Ketika berhasil revolusi Mubarak, akhirnya terbuka luas untuk siapapun bisa naik, mulailah berubah fatwanya dari para ulama Salafi. Saya kenal karena saya juga dekat dengan jamaah Salafi di Mesir, namanya Ansar Sunnah. Salah satu ulama yang saya paling kagumi itu Syekh Muhammad Hasan. Beliau memfatwakan, oh kalau begitu sekarang demo tidak lagi bid'ah. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan. Dan membuat partai itu bukan lagi bid'ah. Daripada nanti yang naik jadi presiden ahli bid'ah, mending kita. Akhirnya Salafi pun buat partai politik namanya Partai Cahaya di Mesir. Ikhwan Partai Keadilan, terus ada yang jamaah takfir. Jamaah yang suka mengkafirkan pun buat partai gitu. Ada 3 partai Islam. Udah gitu koalisi sama partainya Ikhwan. Menang telak kan, nomor 1 Ikhwan, nomor 2 Salafi. Udah gitu karena udah menang telak masuk ke parlemen, mereka merasa nyaman karena di parlemen itu 70% itu hafiz Al-Quran. Buat undang-undang itu enak banget. Saya lihat live di Al Jazeera tuh bagus banget, luar biasa. Undang-undang penangkapan perempuan itu kalau menangkap kriminal yang perempuan ditangkap oleh polisi yang perempuan. Cara nangkapnya kalau dia di rumah ketok pintu dulu, enggak boleh langsung didobrak. Ketok pintu terus tanya perempuannya udah berjilbab belum, diminta izin dulu. Terus di selnya dia dipisahkan satu orang, dikasih HP untuk komunikasi dengan keluarganya, kadang-kadang butuh apa segala macam. Lu sampai sedetail itu. Di parlemen itu, saya nonton di Al Jazeera live 3 jam malam-malam. Nah, akhirnya karena merasa Salafi nyaman dengan pas mau mengangkat presiden, mereka belum punya kader untuk bisa siap jadi presiden, mereka mendukung presiden dari calonnya Ikhwan, yaitu Mursi. Naik lagi Mursi. Entah gimana ceritanya, ujung-ujungnya dihasut sama militer, sama orang liberal, berbalik arah nih Salafi. Tapi yang berbalik arah bukan ulama Salafinya. Yang berbalik arah adalah orang parlemennya. Langsung mereka tiba-tiba mendukung kudeta terhadap Mursi. Bukankah fatwa Salafi di seluruh dunia bahwa haram untuk menentang presiden? Haram menentang pemerintah yang sah? Apalagi pemerintah ini pro kepada kaum muslimin? Hal-hal kayak gini nih sebetulnya ya udahlah. Kita gak mau ribut, ya sudahlah. Yang penting jangan saling, udah kalau udah kayak gitu sekarang jangan rame lagi. Jangan lagi merasa bahwa oh kami yang udah gak usah kayak gitu-gituan lagi lah, udah capek gitu. Makanya saya sering ketika kemarin lagi sumur sih, orang rame-rame, Hizbut Tahrir rame, Salafi rame, saya diam aja. Dalam hati saya bilang, siapa yang telah menjatuhkan Mursi? Bukankah selama 1 tahun Mursi berkuasa, hampir setiap hari mereka demo, menentang Mursi, mengatakan bahwa ini belum menegakkan hukum Islam. Lalu ketika mereka mendukung kudeta, berarti bersama saja mereka mendukung demokrasi versi liberal. Bukankah mereka mengganti demokrasi yang versi udah mendekati syariah kepada demokrasi yang lebih jauh lagi? Lalu ketika Asisi jadi presiden, kenapa mereka gak pernah demo lagi? Hal-hal yang kayak gini, nah udahlah daripada ribut, ya udah jalan lagi aja. Dakwah lagi, Dibutari silahkan dakwah lagi, Salafi silahkan dakwah lagi, Ikhwan silahkan dakwah lagi. Yang penting jangan merasa paling benar dan menghujat yang lain. Itu aja itu. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah. Kenapa saya membahas tentang pengalaman dari tragedi yang terjadi di Mesir? Karena memang ini sesuatu yang pukulan telak bagi kaum muslimin ya. Karena kemenangan sudah ada di tangan kita dan pembebasan negeri-negeri Islam sedikit demi sedikit mulai memberikan harapan. Hanya dalam 1 tahun masa pemerintahan yang dipegang oleh Ikhwan Salafi Damah Islamnya di Mesir, pintu Mesir ke Gaza itu terbuka lebar sehingga bahkan teman-teman dari Indonesia dengan leluasa bisa lolos ke Gaza Palestina. Kemudian pengungsi Suriah itu diterima banyak sekali di Mesir. Termasuk yang paling populer itu seorang anak usia entah 3 tahun atau 4 tahun, anak laki-laki yatim piatu yang dia mengalami luka parah di kepala dan di dalam bagian organ dalamnya sehingga emang harus dioperasi di Kairo dan dibawa ke Kairo dengan gratis di masa aborsi. Dan masih banyak lagi, tetapi kaum muslimin waktu itu mungkin diadu domba dan dihasut, ditambah lagi mungkin tidak sabar menunggu perubahan yang signifikan mereka inginkan. Waktu itu Ayman al-Zawahiri dari Al-Qaeda mengirim surat kepada Mursi untuk mengatakan, wahai Mursi, tegakkanlah hukum Allah di Mesir, kalau tidak kami akan memerangimu, kata Ayman al-Zawahiri. Kata Mursi, wahai saudaraku Ayman, apa yang kami lakukan di Mesir ini dalam rangka menegakkan hukum Allah. Bahkan secara terang-terangan Mursi juga sudah mengatakan, demokrasi hanyalah alat bagi kita untuk mendapatkan kekuasaan yang menjadi hak kaum muslimin. Nanti kita akan mengembalikannya kepada khilafah. Khilafah akan kembali di negeri Kinanah, negeri para ulama. Tujuan kita bukan Mesir, tujuan kita Al-Aqsa. Itu sudah jelas, hanya mungkin kurang bersabar saja dalam menanti kemenangan itu. Akhirnya karena ada ego perbedaan tadi, orang-orang musuh Islam tahu betul kelemahan kita, sehingga dia masuk di situ menghasut. Entah bagaimana caranya, sekitar 3 bulan terakhir itu teman-teman di Hizbut Tahrir rajin-rajinnya turun ke jalan demo, diajak bertemu oleh Mursi dan ditawarkan untuk beberapa anggota parlemen Ikhwan itu mundur dan diisi oleh Hizbut Tahrir kalau mereka mau, supaya mereka bisa aspirasinya bukan lagi di jalan tapi di gedung dewan. Tapi ternyata entah bagaimana caranya nggak adil. Kemudian teman-teman Salafi dengan Azhar juga saya heran. Saya dari Al-Azhar, ya, tapi Al-Azhar sendiri juga mendukung kudeta militer waktu itu. Bahkan dengan resmi mengumumkan dukungannya terhadap militer Mesir. Dan kita tahu bahwa rata-rata jenderal militer Mesir itu semuanya pendidikan Amerika. Mereka sudah dididik sejak awal, jadi istilahnya ternak jenderal. Jadi Amerika itu sudah menternak jenderal sejak mereka belum jadi apa-apa. Sehingga nanti ada selain di doktrin secara ideologi juga ada balas jasa. Akhirnya tiba-tiba partai dari Salafi membelot dan mendukung kudeta militer dengan harapan kalau dalam pidato mereka resmi juga bersama Al-Azhar nih, pertama Al-Azhar, Syekhul Azhar, Grand Sheikhnya, kedua ketua parlemen dari kubu Salafi. Dengan alasan saya dengar langsung di Al-Jazirah, bahkan ada yang masih di YouTube. Dia bilang, demi kemaslahatan masyarakat Mesir dan supaya bisa menegakkan syariat lebih baik, maka kami mendukung kudeta militer. Saya husnuzan, pasti mungkin keinginannya baik. Hanya belum berpengalaman di politik sehingga gampang termakan hasutan dari orang-orang sekuler. Lalu akhirnya setelah terjadi kudeta, di luar dugaan mereka, mereka melihat keberingasan militer Mesir yang seperti Fir'aun membunuh para demonstran dalam sehari sampai 1000 orang perempuan disiper. Bukan hanya kayak gitu, yang ketangkap nanti diperkosa di penjara dan disiksa, dan itu banyak sekali korban-korbannya. Akhirnya setelah terjadi huru-hara, para ulama Salafi mengeluarkan fatwa supaya semua kader Salafi tidak boleh keluar rumah karena ini sudah masa-masa fitnah. Jadi lebih baik berada di dalam rumah, tidak keluar. Sementara kader Ikhwan difatwakan oleh ulama Ikhwan, semuanya keluar. Tapi nggak boleh bawa senjata, bawa kain kafan dan Al-Quran saja. Dan sebelum keluar, tulislah surat wasiat, pamitan dengan keluarganya, yang muda-muda. Jadi keluar, Ikhwan keluar, Salafi nggak boleh keluar karena dianggap fitnah. Beda, nah ikhtilaf di sini. Dan kita hargai masing-masing, dan Ikhwan nggak memaksakan Salafi untuk turun. Silakan yang Salafi berfatwa seperti hadis Nabi, kalau terjadi fitnah, tutuplah pintu kalian. Sementara Ikhwan mengambil fatwa, kalau ada kezaliman maka janganlah kalian membayarkan saudara kalian dizalimi. Masing-masing dengan fatwanya, Ikhwan dengan fatwanya turun jalan, Salafi dengan fatwanya, mereka menyelamatkan dirinya. Dan tidak ada masalah dengan itu. Tapi setelah makin lama makin terzalimi, ulama Salafi berubah lagi pikiran. Syekh Muhammad Hasan mengambil inisiatif, beliau turun jalan. Ini sambutannya luar biasa dari para kader Ikhwan ketika Syekh Ahmad turun di Maidan Rabah yang sekarang jadi simbol 4 Rabah. Dan turun beliau berorasi bersama para tokoh Ikhwan menentang militer, sehingga partai Salafi juga akhirnya mundur dari mendukung militer. Tapi sudah terlambat. Setelah mereka mundur, akhirnya banyak terjadi kacau balau. terjadi lagi deal politik dengan Salafi, akhirnya mereka mendukung untuk mengadakan pemilu ulang lebih terbuka. Ternyata yang namanya pemilu ulang sudah disetting, akhirnya menanglah Asisi dan Salafi tidak dapat apa-apa sampai hari ini. Ikhwan malah jadi kambing hitamnya, dan juga Hizbut Tahrir juga tidak bisa lagi bergerak, bahkan tidak pernah demo lagi. Dan ini hal yang sangat disayangkan, kehilangan momen yang paling berharga. Harusnya kalau kita, ketika kita tahu cara menyikapi perbedaan saat-saat genting seperti itu, kita nggak akan berbuat kesalahan fatal. Ini penting wawasan, pentingnya wawasan menyikapi perbedaan, sehingga mungkin sekarang nggak terlalu ngaruh, tapi ketika saat-saat itu dibutuhkan, saat-saat genting, ketika kita harus mengambil sikap, disitulah berpengaruh kedewasaan kita dalam menyikapi perbedaan. Kita harus melihat maslahat ammah di atas maslahat jamaah, kepentingan umum di atas kepentingan jamaah. Sehingga ada istilah dari ulama, umumil ham khususil amal. Cita-citanya cita-cita semua kaum muslimin, walaupun gerilyanya, gerakannya gerakan sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Nah, maka belajar dari situ, kita ingin mudah-mudahan 5 tahun lagi atau ke depan, ketika keadaan di Indonesia sudah semakin kuat Islamnya, gerakan Islam makin luar biasa, tetapi juga badai dari luar juga enggak kecil, dengan Syiahnya, dengan sekuler itu kan selalu berpihak kepada yang aneh-aneh, yang sesat-sesat. Dulu muncul Ahmadiyah, siapa yang belain? Orang liberal. Muncul Lia Eden, siapa yang belain? Orang liberal. Sekarang muncul Syiah, orang liberal. Enggak mungkin yang muncul tuh kaum muslimin terus mereka ngebelain, tuh enggak ada ceritanya. Jadi kalau udah dibelain tuh ciri-ciri bahwa ini berarti ada kemaslahatan mereka di situ. Makanya Syiah semakin besar. Kalau kita masih mementingkan ego kelompok kita, nanti di suatu saat yang genting seperti yang pernah dialami Mesir, habis kita. Sama kayak Suriah. Suriah juga gitu. Irak juga kayak gitu. Irak ada provinsi. Jadi jangan lihat peneliti Timur Tengah itu oleh misalnya siapa? Zuhairi Misrawi. Dia bukan peneliti Timur Tengah. Saya kenal siapa dia karena sama-sama di Al-Azhar. Bahkan dia tidak tahu konflik Timur Tengah. Sering dia salah bicara, salah menulis, bahkan di Wikipedia dia salah menerjemahkan tentang ISIS. Dia bilang ISIS itu berafiliasi secara organisasi kepada Ikhwan. Ini bohong besar. Mana mungkin orang ISIS saja ingin memerangi Ikhwan. Buktinya yang menyembelih orang Ikhwan di Anbar, provinsi 100% Sunni di Irak, siapa? ISIS, Al-Qaeda. Termasuk teman saya, anggota parlemen di Anbar, anggota parlemen tingkat nasional, itu disembelih kepalanya, digelundung di jalan. Siapa yang nyembelih? Orang ISIS. Bagaimana Zuhairi Misrawi mengatakan ISIS berafiliasi ke Ikhwan? Mustahil. Berarti dia imma gak ngerti tentang konflik Timur Tengah, atau dia sengaja berbohong. Tapi dia dipakai di televisi, semua orang mendengar. Dengan ingin mengkambing hitamkan Ikhwan, dia memakai bahasa ISIS. Ini cara yang sama seperti Al-Qaeda dulu. Kalau kita mau tahu apa yang terjadi di Irak, di Irak itu terpecah 3 kekuatan pemerintahannya. Presidennya dengan parlemennya, presiden dengan kabinetnya dipegang oleh Syiah. Kemudian parlemennya dipegang oleh Ikhwan Sunni. Kemudian perdana menterinya dipegang oleh Kurdi. Kurdi juga Sunni sebetulnya, tapi dia lebih ke kesukuan daripada Man. Sehingga ketika terjadi keributan, yang berkuasa paling kuat itu tentara, militer, polisi, semuanya itu Syiah. Sementara yang membuat undang-undang Sunni. Sementara yang bersuara keluar adalah orang Kurdi. Terjadilah perang segitiga. Di antara semua provinsi yang ada di Irak, satu-satunya provinsi yang 100% Sunni adalah Anbar. Anbar ini kota terbesar kedua setelah Baghdad. 100% Sunni, sekarang sudah setengahnya ISIS, setengahnya Syiah. Sudah tidak ada Sunni. Sunni udah lari semuanya ke Baghdad. Lari ke Baghdad, ke Turki, ke Lebanon, kemana-mana udah lari. Udah gak bisa lagi. Anbar hancur sudah. Kenapa Anbar yang diserang? Kalau emang orang ISIS ini membela Sunni, kenapa tidak menyerang kota-kota lain yang jelas-jelas Syiah? Bukankah ISIS mengaku sebagai Sunni? Tidak, mereka bukan Sunni. Mereka juga bukan Syiah. Mereka orang-orang Khawarij, duri dalam daging. Mereka muncul selalu ketika konflik antara Sunni dengan Syiah, muncullah orang-orang ISIS. Dan kalau terjadi Sunni dengan Syiah di Indonesia, lawan kita bukan cuma Syiah, tapi orang-orang ISIS. Dan ISIS ini sama bahayanya dengan Syiah, kekejamannya sama dengan Syiah, tapi mereka menggunakan bahasa kami adalah Sunni membela Rasulullah, tauhid benderanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya jangan tertipu dengan bendera, dengan logo, dengan penampilan. Enggak selalu seperti itu, walaupun itu juga sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Di Suriah juga demikian. Di Suriah kota Sunni terbesar adalah Aleppo dan Homs. Dua kota yang dikuasai Sunni. Aleppo adalah kotanya Nur bin Ziki. Homs kota modernnya Sunni. Dua-duanya dihabisin oleh ISIS. Kenapa mereka tidak di Damaskus saja concern? Atau di beberapa kota-kota Syiah yang lain? Kalau Damaskus kini kan masih majemuk, berbagai macam aliran ada di situ. Kenapa ke Aleppo dulu? Kenapa ke Homs? Karena di sana Sunni. Di sana dikuasai Ikhwan dan Salafi. Sehingga akhirnya setelah udah hancur baru Ikhwan dan Salafi bergabung. Dan ini kita tidak inginkan, jangan sampai telat. Di awal-awal kita saling menghujat, kalau udah telat baru saling mau bersatu lagi udah telat. Makanya dari sekarang tidak masalah kita belajar ke Salafi, kita belajar ke Tabligh, kita belajar ke Hizbut Tahrir, kita belajar ke Ikhwan, kita belajar ke FPI atau apapun. Dan saya yakini bahwa semuanya pasti ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya, dan itulah sifat dari manusia. Cuma yang saya sayangkan, kenyataannya kan masih banyak teman-teman yang saling menghujat. Dan kita sebagai orang awam kadang-kadang bingung menentukan yang mana yang benar, kok saling menghujat. Katakanlah misalnya Ustaz Yazid Al-Jawwaz. Beliau menulis buku yang kemarin sempat membuat Habib Rizik marah besar. Bukunya tentang aliran sesat. Semuanya sesat kecuali sesat. Termasuk yang disebutkan sesat di situ Asy'ari ya. Asy'ari itu, tahukah siapa Asy'ari? Bahwa penulis bukunya Sahih Bukhari yaitu Ibnu Hajar adalah Asy'ari ya, apa? Asy'ari. Asy'ari ya. Kemudian Ikhwan Asy'ari ya. Kemudian FPI Asy'ari ya. Sehingga FPI sesat, Tabligh sesat, Ikhwan malah tersesat di dunia. Kemudian apalagi Hizbut Tahrir sesat. Semuanya sesat kecuali Salafi. Ini bahaya sekali. Tapi kalau dia menganggap kami paling benar, ini hak dia. Tapi kalau dia menghujat orang lain sesat, ini bukan hak dia. Ini udah di luar wewenang dia. Kecuali jelas-jelas disepakati oleh para ulama seperti Syiah sesat. Oke, ini disepakati oleh para ulama. Sehingga kemarin Habib Rizik marah, hampir aja mengerahkan FPI untuk membongkar penerbit buku ini dan membakar bukunya, tapi ya nahan diri. Terus termasuk Ustaz Abdul Hakim Abdad. Ustaz Abdul Hakim Abdad bahkan masih ada sekarang di YouTube ceramah beliau mengatakan jamaah Tabligh itu, beliau juga dari Salafi, jamaah Tabligh itu adalah jamaah Sufi tersesat nomor satu di dunia, kata beliau. Nomor duanya Ikhwan, nomor satunya Tabligh. Sedunia, dulu nomor satu Ikhwan, tapi sekarang Ikhwan sudah mundur, menang Tabligh. Astagfirullahaladzim, ini masuk ke YouTube, mendengar. Makanya kenapa orang Tabligh agak-agak sensitif kalau ada dengan gaya-gaya Salafi, mereka bukannya anti Salafi tapi takut dihujat. Karena saya pernah ceramah di masjid Tabligh dengan gaya saya seperti ini, misalnya jubah saya di atas mata kaki, saya enggak pakai peci, ini jangan dengan Ustaz Salafi. Mereka takut. Saya bilang saya juga karkun. Masya Allah, senang mereka. Oh ini saudara juga. Karena mereka udah sering dihujat, jadi muncul sentimen. Makanya ketika kita belajar berhenti menghujat, sentimen itu enggak ada sebetulnya. Sentimen itu muncul gara-gara sering ada hujat. Kenapa NU begitu anti dengan Wahabi? Padahal sama-sama sunnah nih. Wahabi ahlu sunnah, NU juga ahlu sunnah. Bahkan di NU ada istilah aswaja kan? Ahlu sunnah wal jamaah. Di Wahabi itu bukan aliran sesat. Bagi orang NU, Wahabi itu sesat. Padahal bukan aliran sesat. Tapi uniknya, semua selain NU dituduh Wahabi. Jadi kita juga kena jadi Wahabi gitu. Pas saya lihat di YouTube, di Google gitu, Ustadz Wahabi, semuanya termasuk ustadz-ustadz yang bukan Salafi juga dianggap Ustadz Wahabi, karena bagi teman-teman di NU nggak tahu apa itu Wahabi. Yang penting selain NU itu Wahabi. Ini semuanya gara-gara kurang bijak dalam menyikapi perbedaan. Akhirnya dari NU juga Said Agil ngeluarin buku Kesesatan Wahabi, disebarin di setiap masjid-masjid NU, sehingga masjid-masjid NU tutup pintu untuk ustadz-ustadz dari yang selain NU. Termasuk saya dapat apa jatah Jumat di cancel gara-gara dianggap oh ini Wahabi. Saya bilang saya bukan Wahabi, saya bukan Salafi, pokoknya selain NU Wahabi. Kena semuanya. Ini gara-gara kurang dalam menyikapi perbedaan. Hal-hal yang seperti ini sebetulnya cukup berbahaya bagi pergerakan Islam karena kita belum besar. Jangan melihat kita besar dengan melihat diri sendiri, tapi lihatlah lawan kita. Lawan kita itu sekuler dan Syiah. Mungkin Syiah tidak sebesar kita, tapi mereka lobbynya lebih kuat dari kita. Sekuler itu lebih besar, dan yang abangan lebih besar lagi. Jadi kalau kita mau membandingkan, jangan bandingkan antara Salafi, Ikhwan, Tabligh, ya oke lah, akan saling membanggakan diri nih. Wah, kita sekarang lagi rame-ramenya. Kata orang Tabligh, kita juga banyak artis yang hijrah ke kita. Kita belum besar. Kalau digabung, kita buat survei. Selalu kita buat survei setiap tahun. Kalau digabung semua pergerakan Islam itu jadi satu, itu masih kurang dibandingkan dengan jumlah sepertiga dari Muslim abangan. Belum seluruhnya. Sepertiga Muslim abangan di seluruh Indonesia masih lebih banyak daripada seluruh gerakan Islam kalau digabung. Belum apa-apa. Mungkin ramenya kita itu di antara kita aja. Coba tanya keluar, di jalan-jalan, di angkot. Apa tahu Ustadz ini, pengajian ini? Gak tahu mereka. Survei aja, buat polling sedikit yang kecil-kecil. Lebih banyak yang gak tahunya, berarti dakwah kita belum besar. Jangan dulu berbangga diri. Dan jangan dulu langsung membenturkan diri. Ada kaidah tadi itu, dotnya apa? Kalau kita cuma tape, peyem, jangan benturkan diri ke dinding. Entar cuma jadi hiasan dinding. Tunggu sampai kita jadi dinding, baru benturin diri. Entar insya Allah kan seimbang tuh. Kita masih jadi peyem gitu, benturin diri ke dinding, tas. Wah, bagus ya hiasan dindingnya gitu kan ya. Karena belum apa-apa gitu. Makanya jangan terlalu buru-buru. Kalem aja, karena ada kaidah dari para ulama. Siapa yang terburu-buru ingin memetik hasil, maka dia diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang terburu-buru ingin memetik hasil, maka dia diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa. Udah aja, jalan aja terus. Nggak usah dulu mikirin, ini nanti harus kayak gini. Nggak usah, jalan aja terus. Karena tujuan kita membawa orang ke Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada kelompok kita. Mereka bisa masuk kita, masuk kelompok yang lain, selama dengan satu syarat, tidak menghujat kelompok yang lain. Dan misalnya, dia hijrahnya lewat Tabligh, tapi nanti taskifnya tambah wawasannya lewat Salafi, bagus kan? Mungkin gak bisa langsung hijrah lewat Salafi karena mungkin terlalu ngebentur bagi dia. Ya udah hijrahnya lewat orang-orang Tabligh, karena orang Tabligh itu kan agak lemes ya, gaulnya santai gitu, enjoy. Nanti kalau udah lama ngaji di Tabligh, pengen nambah, jadi cepat ganti ke Salafi. Jadi nambah lagi, tidak masalah, itu bagus. Dan tidak ada yang boleh merasa, ah itu kan kami yang paling banyak. Enggak, lihat dulu dari mana masuknya. Kan semuanya berjasa, kita gak tahu siapa yang paling banyak jasanya. Kayak suatu pengajian kayak gini nih, kan kita gak tahu yang paling banyak jasanya siapa. Bukan ustaznya, bisa jadi yang nyediain khidmat, bisa jadi yang nungguin parkir, bisa jadi yang buat iklan. Kita gak tahu, Allah yang tahu. Alimun khabir. Maka jangan nilai diri kita oleh diri kita sendiri. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai. Banyaknya jamaah di Al-Latif, oh ini gara-gara ustaznya bagus, enggak. Banyaknya jamaah di Al-Latif ini gara-gara programnya bagus, iklannya bagus, karena tempatnya bagus atau apa segala macam, enggak. Kita enggak tahu, Allah yang tahu. Sehingga tugas kita hanya berusaha saja. Ini belajar dari sikap-sikap kita terhadap perbedaan yang terjadi di Mesir, di Suriah, dan saya juga sangat menyayangkan di Palestina juga terjadi. Ada seorang Syekhul Aqsa, ulama Al-Aqsa, Salahuddin Ayyub, Salahuddin, banyak di YouTube. Karena beliau agak sentimen terhadap gerakan Tabligh dan Ikhwan, beliau hujatannya luar biasa. Kalau beliau udah ngomongin Hamas, beliau bilang itu aliran Dajjal. Hamas, Dajjal, kenapa tidak Israel? Terus beliau ngomongin Qardawi. Qardawi memang banyak fatwa-fatwa beliau yang terlalu ringan, dan saya sendiri juga enggak selalu setuju dengan fatwa Syekh Qardawi, walaupun beliau juga Ikhwan, beliau juga Al-Azhar. Kita dididik untuk tidak taklid buta, walaupun satu jamaah, tetapi bukan untuk menghujat. Tidak setuju wajar, biasa. Fatwa misalnya Qardawi sentuhan tangan laki-laki dan perempuan dalam, beliau membolehkan. Saya berpendapat tidak. Kalau laki-laki dan perempuan salaman, jangan sentuhan. Walaupun kalau sentuhan tidak akan batal wudhu, kan fikihnya gitu ya. Beda lagi nanti fikih masalah boleh sentuhan dengan batal wudhu atau tidak. Saya tidak setuju dengan Qardawi dalam masalah itu, tapi enggak akan mengatakan Qardawi itu Musailama Al-Kadzab. Siapa Musailama Al-Kadzab? Nabi palsu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Masa Qardawi nabi palsu? Dia ngomongnya di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Musailama Al-Kadzab, kata Syekh Salahuddin. Bahkan lebih bahaya daripada Musailama Al-Kadzab. Musailama Al-Kadzab didustakan oleh kaumnya, sedangkan Qardhawi dipercayai oleh kaumnya. Masya Allah, ini luar biasa tuduhannya. Qardhawi Dajjal. Dajjal ngomongnya, Dajjal tahu siapa Dajjal? Fitnah paling besar di akhir zaman, masa Qardhawi? Na'udzubillah min dzalik. Belum tahu bagaimana jasa Qardhawi dalam dakwahnya di Mesir? Tidak khabir. Qardhawi itu sudah berdakwah di usia 12 tahun, 7 tahun sudah hafiz Quran, 10 tahun hafiz hadis, 15 tahun sudah dakwah keliling jalan kaki tidak dibayar. Dia pulang ke masjid, datang ke masjid dan pulang ke rumahnya hanya mengikuti rel kereta api, tidak naik kereta karena enggak punya uang. Jalan kaki berdakwah. Sampai ketika dia sudah lulus Al-Azhar, dakwahnya makin vokal, diusir dari Mesir dan tinggal di Qatar. Mungkin di akhir-akhir hayatnya terlalu banyak beliau keliling di Eropa, ngelihat bagaimana kondisi muslim di Eropa, mulai ringanlah fatwa beliau, dan kita maafkan kalau beliau salah. Tapi jangan langsung dituduh Dajjal. Saya pun tidak setuju, tapi saya memaafkan. Anggaplah kalau itu salah, Allah mudah-mudahan memaafkan karena beliau seorang mujtahid. Enggak harus diikuti. Kenapa mengatakan Dajjal? Lalu datang seorang laki-laki ke Aqsa, lagi umrah plus Aqsa, dari Homs, dari Suriah. Dia tanya ke Syekh Salahuddin, ya Syekh, apa pendapat Anda tentang Qardhawi? Wah, Qardhawi itu kadzdzab, pendusta besar. Apa pendapat Anda tentang Bashar Assad? Kata Salahuddin, kamu dari mana? Saya dari Homs. Oh, dasar kamu orang ikhwan. Kan Homs itu pusatnya ikhwan. Dasar kamu orang ikhwan. Ditanya Bashar Assad, dia tanya Homs. Dasar kamu orang ikhwan. Ya enggak, saya enggak mempermasalahkan itu ya Syekh. Saya pengen tanya pendapat Anda tentang Bashar Assad. Jadi kayak perdebatan di dalam Masjid Al-Aqsa tentang Presiden Suriah, Bashar Assad yang zalim. Bagaimana kamu menyikapi dia, menyebut dia zalim? Itu fitnah. Duduk orang. Kamu harus punya bukti-bukti. Enggak boleh sembarang kita mengatakan hal yang tidak ada bukti. Tabayyun dulu. Bashar Assad masih butuh bukti. Berapa banyak orang yang dibunuh oleh Bashar Assad dengan senjata kimia dan segala macam, masih butuh bukti. Saya tidak berani memfatwakan tentang Bashar Assad, kata Syekh Salahuddin. Astagfirullahaladzim, ini ulama seperti apa seperti ini? Bahkan beliau sibuk mengurus Hamas, tapi tidak sibuk mengurus Israel yang ada di dalam negeri beliau, dan mengusik masjid tempat beliau mengajar dan menjadi imam. Nah, ini hal-hal yang kayak gini nih, bukan hanya terjadi pada orang awam, bahkan pada... Sehingga penting sekali untuk kita belajar sikap supaya kita tidak menjadi orang yang terbawa emosi. Bebas belajar selama itu masih ahlu sunnah wal jamaah. Namanya ikhtilaf fikih itu biasa dan sangat wajar, terjadi sudah sejak zaman para nabi. Dan jangan berpikir ketika ada ikhtilaf berarti yang satu benar, yang satu lagi salah. Bisa jadi dua-duanya benar, hanya yang satu lebih tepat, yang satu lagi tidak tepat di waktu itu. Jadi enggak selalu ikhtilaf itu artinya antara yang hak dan batil, tidak. Makanya para ulama bilang ikhtilaf itu ada dua macam. Ada ikhtilaf namanya ikhtilafut tudad. Ikhtilafut tudad itu artinya ikhtilaf pertentangan. Nah, ini memang bertentangan, yang satu benar, yang satu salah. Kayak ikhtilaf lakum dinukum waliyadin. Itu tudad. Kita dengan non muslim itu tudad. Kita dengan Syiah itu tudad. Kita dengan Ahmadiyah itu tudad. Tapi ada ikhtilafut tanawwu. Ikhtilafut tanawwu itu apa? Ikhtilaf keberagaman. Dia beragam tapi sama gitu, tapi beragam variannya, seperti Syafi'iyah, Malikiyah. Nah, kalau ikhtilaf tudad kita pakai ayat lakum dinukum waliyadin la ikraha fitin, selesai sudah. Bagi kalian agama kalian, terserah kalian, kami enggak akan ganggu. Bagi kami agama kami, jangan ganggu. Dan kami juga enggak akan memaksakan kalian, la ikraha fitin, sudah selesai. Tapi kalau kalian mengganggu kami, kami berhak membela diri. Sebatas hak kami untuk membela diri. Jangan mengatakan kami teroris kalau kami membela diri, membela kaum kami, anak-anak kami yang tertindas, perempuan-perempuan kami yang kalian siksa. Kami membela kaum kami, itu hak kami. Tapi kalau tidak mengganggu, maka kalian, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, masing-masing sendiri. Ini soal agama, tapi soal kemanusiaan, ya kita sama, sesama manusia saling berbuat baik. Kalau ikhtilafut tanawu, kaidahnya adalah ra'yi shawab wa yahtamilu khata wa ra'yu akhar khata'an wa yahtamilu shawab. Apa artinya? Pendapat saya benar, ada kemungkinan salah. Pendapat yang lain salah, ada kemungkinan benar. Itu untuk tanawu, keberagaman. Kalau kita bedanya di fikih, kok bisa sih fikih masih beda? Bukankah ilmunya sama, hadisnya sama? Ya, itulah istimewanya agama kita. Karena Al-Quran itu bahasanya begitu dalam, maka dia berpotensi untuk difahami secara berbeda, secara interpretatif. Contoh, ada ayat yang sederhana sekali. Allah berfirman tentang cara berwudu dan tayamum di surat Al-Maidah, "Aula mastumun nisa." Kalimatnya, "Aula mastumun nisa." Kalau kalian menyentuh perempuan lalu tidak menemukan air, maka boleh tayamum. Nah, menyentuh perempuan di dalam kalimat itu, lamas, al-lams, itu kalau diterjemahkan secara bahasa kayak gini, itu udah menyentuh. Makanya teman-teman di NU, suami istri kalau bersentuhan batal wudu kan? Wudu lagi kan ya? Saya juga dulu kayak gitu. Saya ngelihat ibu bapak saya kayak gitu, jadi saya ngikutin. Ibu bapak saya, aduh, wudu lagi kan gitu ya? Nah, ini kalau dipahami secara teks bahasa, menyentuh sudah batal wudu. Menurut Ibnu Abbas, para sahabat juga beda antara Ibnu Abbas dengan sahabat yang lain. Menurut Ibnu Abbas, ini pendapat yang paling banyak dipakai ulama, lams di situ bukan bahasa hakikatnya, tetapi bahasa majaz. Majaz itu kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya bahasa lembutnya Allah bahwa menyentuh di situ artinya hubungan suami istri, bukan menyentuh kulit. Menyentuh yang sudah membangkitkan syahwat baru disebut menyentuh. Allah enggak menggunakan bahasa hubungan suami istri supaya lebih bijaksana, lebih sopan, lebih beretika, pakai bahasa majaz. Kenapa Ibnu Abbas berpendapat demikian? Karena Rasulullah SAW seringkali kalau habis berwudu mencium Aisyah masjid dan tidak berwudu lagi. Tetapi bagi ulama NU hadis itu dhaif. Bagi NU hadis itu hasan, masih bisa dipakai. Nah, terjadilah perbedaan pendapat. Ya sudah, dengan keyakinannya masing-masing. Bagi yang meyakini menyentuh itu udah batal, ya silakan. Bagi saya tidak meyakini itu, sehingga saya habis wudu sengaja megangin istri. Kadang-kadang ngodain mertua saya kan, mertua saya NU Tulen, beliau enggak mau sentuhan ya. Ada mertua saya tuh, saya wudu. Saya bu, udah wudu bu. Pegangin istri saya, hai itu udah wudu, udah batal itu, kan kamu udah wudu. Enggak ding, enggak orang, enggak mazhab saya, enggak. Gitu saya godain apa mertua saya, dia udah ngerti gitu ya. Ya udahlah gitu, akhirnya dia pura-pura sebel gitu. Jadi sengaja digodain. Nah, hal-hal yang kayak gini kan, artinya perbedaan terjadi justru karena teks yang sama. Sama kayak perbedaan menentukan Ramadan, apakah dalilnya beda? Sama dalilnya, cuma persepsi terhadap dalil itu berbeda, tafsirannya itu berbeda. Makanya jangan berpikir ketika orang punya dalil, berarti dia udah pasti benar. Dalilnya benar, apakah pemahamannya sama dengan yang dimaksud oleh dalil? Seperti kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya memang benar, tapi pemahamannya salah. Ini dalilnya jelas nih. Apa kata Nabi? Isbal, apa itu isbal? Pakaian di bawah mata kaki, dia tidak mencium surga. Yang isbal itu dilaknat oleh Allah SWT. Dalilnya jelas. Apakah pemahamannya sudah pasti benar seperti yang dimaksud oleh Rasulullah? Bukankah Abu Bakar datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, pakaian saya di bawah mata kaki, bagaimana dengan saya? Apakah saya termasuk yang kayak gitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak engkau ya Abu Bakar, tidak termasuk mereka. Kenapa? Abu Bakar itu kurus, pakaiannya semuanya kedodoran sehingga di bawah mata kaki. Dan sayang kalau dipotong jadi mubazir, ya sudah biarin aja. Berarti apa? Di situ ada illah namanya. Illah itu alasan hukum. Nah, bagi sebagian teman-teman enggak mau pakai illah. Udah aja gimana teks? Kan cara ngelihat teks kan ya? Gimana teks udah ikutin aja. Tapi kalau dari Al-Azhar ngelihat, karena Abu Bakar sendiri mengadu bahwa pakaiannya di bawah mata kaki. Illahnya apa berarti? Illahnya adalah sombong. Gimana bisa disebut sombong? Karena dulu di masa itu orang Arab yang kaya dan miskin itu diukur dari panjang dan pendeknya pakaian. Orang miskin itu enggak mampu beli kain panjang sehingga pakaiannya rata-rata di bawah lutut sedikit. Pendek-pendek gitu. Sedangkan orang kaya karena kaya jadi bisa beli pakaian yang sampai keinjak-injak. Sekarang itu enggak jadi lagi alasan kaya dan miskin. Bahkan orang miskin pun celana jeansnya diinjak-injak. Berarti illahnya sudah bergeser dari panjangnya pakaian menjadi brand. Orang yang menyombongkan diri dengan brand pakaiannya berarti dia musbil. Dia pakai pakaian, misalnya dia pakai HP. HP-nya yang paling mahal, harganya 20 juta. Dia gaya-gayaan. Dia terus dia capture biar orang tahu bahwa HP saya tuh merek ini, dikirim sama temannya. Itu sudah musbil. Dan itu termasuk sombong, enggak boleh kayak gitu. Tapi kalau pakaiannya di atas mata kaki dia dianggap, walaupun itu boleh, bagus pakaian di atas mata kaki, tetapi bukan itu lagi alasannya. Nah, cara ngelihat hal-hal yang kayak gini nih berbeda antara Al-Azhar dengan Universitas Madinah. Universitas Madinah yang banyak teman-teman salafi dari sana, mereka lihat tekstual. Al-Azhar melihatnya teks dan kontekstual. Dia lihat kenapa muncul hukum ini. Kadang dia diketahui, kadang tidak. Kalau yang tidak diketahui, katakan Allahu a'lam, ikutin saja. Kalau diketahui, maka ambil itu untuk maslahat bagi manusia. Tidak semuanya harus diketahui memang. Tapi ada yang bisa diketahui, sengaja Allah beritahu, supaya kita bisa memberi maslahat bagi manusia. Manfaatnya lebih dari itu. Begitu juga soal-soal yang lain. Termasuk masalah, misalnya, perempuan keluar rumah dalam keadaan tidak ada mahramnya, bagaimana hukumnya, segala macam. Ini banyak sekali perbedaan fikih. Intinya adalah kita boleh memilih yang mana saja yang kita yakini, tentunya bukan yang paling nyaman bagi kita, yang ringan, tapi yang kita yakini. Tapi jangan memaksakan pendapat kita kepada yang lain selama dia masih punya sandaran pendapat dari para ulama, bukan pendapat pribadi. Jangan pendapat artis. Misalnya yang berjilbab ngajak temannya yang gak berjilbab, ayo jilbaban itu lebih cantik kamu kalau berjilbab. Dia punya mazhab, mazhabnya apa? Udah yang penting menjilbabi hati aja dulu. Daripada hatinya dengki, lebih baik saya buka kepala tapi menjilbabi hati. Itu mazhab baru, mazhabnya para selebriti. Gak ada mazhab itu ya. Karena saya sering bilang menjilbabi hati itu artinya menutup hati. Menutup hati itu khatamallahu ala qulubihim. Kebalik, tutup kepala, buka hati. Bukan tutup hati, buka kepala. Itu dibalik. Karena artis jadi gak ngerti. Juga ada kata-kata misalnya, lebih baik, apa kemarin? Lebih baik orang yang berbuat dosa, nanti dia bertobat, daripada orang yang udah banyak beribadah, terus dia. Itu gak ada. Pezina juga masuk surga, mana ada? Coba sebutkan, mana pezina masuk surga? Itu yang ngasih minum anjing, dia bukan pezina. Dia orang yang sudah bertobat dari berzina, masuk surga. Orang yang bertobat walaupun dia berzina, syirik, dosa apapun, kalau dia udah sempat bertobat, insya Allah masuk surga. Tapi kalau pezina statusnya masih kayak gitu, belum bertobat masuk surga, gak ada dalilnya itu. Pembunuh juga masuk surga, mana pembunuh masuk surga? Itu yang bunuh 100 orang, udah bertobat loh. Udah 100 orang dia bunuh, terus dia bertobat, dia hijrah, meninggal, masuk surga. Bukan pembunuh masuk surga. Orang yang bertobat dari membunuh, masuk surga, ya karena bertobat. Bertobat dari berzina, ya masuk surga karena bertobat. Gak ada cerita pezina, pembunuh masuk surga. Mustahil. Kecuali dia akan diberikan dulu haknya, yaitu diazab oleh Allah SWT di akhirat, kalau gak diazab di dunia. Itu hak dia. Makanya statement-statement kayak gini nih, mazhab baru nih. Kalau kayak gini gak perlu diikutin. Kalau mazhab yang sudah ada dari ulama, tidak masalah, kita saling menghargai. Apalagi sebab kenapa kok muncul perbedaan di antara fikih ini, selain karena teks, karena cara melihat teks, bisa juga muncul perbedaan itu karena tabiat. Tabiat manusia. Kalau saya lihat, gerakan dakwah kita ini adalah mewakili tabiat masing-masing. Ada gerakan tabligh dengan tabiatnya yang memang semangat untuk ngajak. Ada gerakan Hizbut Tahrir dengan tabiat semangat hukum, melek hukum ya. Ada gerakan salafi dengan tabiatnya sunnah. Ada gerakan ikhwan muslimin dengan tabiat revolusioner dan akhlak. Masing-masing silakan milih aja nih, tabiatnya yang paling nyaman di mana. Karena saya merasa tabiat saya itu orangnya senang toleran ke orang lain, walaupun saya punya prinsip sendiri. Saya kalau ngelihat orang berbuat salah, saya selalu berkata kepada diri saya, kalau suatu saat dia bertobat, mungkin dia akan lebih soleh dari saya. Cuma sekarang dia belum bertobat, ya mudah-mudahan Allah sekarang kasih dia hidayah. Jadi saya gak akan mengatakan, oh ini orang paling jelek di muka bumi, enggak. Karena kita belum melihat akhir hayatnya kan, baru bisa ditentukan di akhir hayatnya. Sebelum dia menutup usia, belum bisa ditentukan. Jadi saya masih bisa berhusnuzon dong sama dia, sekafir apapun. Se-Ariel Sharon sekalipun kalau dia belum mati. Se-Khumaini sekalipun kalau dia belum mati, masih bisa berhusnuzon. Kalau nanti dia ternyata dapat hidayah, kan kemarin bagus kata Ayah Doni, gak ada yang mustahil bagi Allah kan ya. Siapapun bisa dikasih hidayah. Orang yang paling celaka sekalipun, anak orang yang paling celaka bisa dikasih hidayah. Siapa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal, dikasih hidayah oleh Allah. Khalid, anaknya Walid, dikasih hidayah oleh Allah. Umar, luar biasa tuh jahatnya di masa jahiliyah, dikasih hidayah oleh Allah. Bisa saja itu terjadi. Sa'ad bin Mu'az, banyak contoh-contoh yang lain. Makanya sebelum dia meninggal, kita masih bisa berhusnuzon. Bukan husnuzon yang hari ininya, husnuzon besoknya. Mudah-mudahan besok dia. Walaupun kita punya hak, kalau dia menzalimi kaum muslimin, dia harus dihukum. Itu hak sesama manusia. Tapi urusan hidayah bukan kita, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tetap. Jadi saya kalau ngelihat orang belum hijrah, masih banyak dosanya. Melihatnya dengan dua hal. Satu dengan kasihan, bukan kasihan apa-apa, kasihan karena dia menumpuk-numpuk dosa terus. Kedua, melihatnya dengan harapan. Suatu saat kalau dia dapat hidayah mungkin akan lebih baik dari saya. Kita belum tentu juga yang udah rajin ke masjid ini nanti akhir hayat kita akan seperti ini. Bisa jadi sebaliknya. Makanya Nabi bilang apa? Ada seorang laki-laki yang beramal, amal ahli surga sampai jaraknya ke surga itu satu hasta. Tapi di akhir hayatnya dia syirik masuk neraka. Ada seorang laki-laki yang beramal amaka sampai jaraknya ke neraka sehasta. Tapi akhir hayatnya dia taubat masuk surga. Semua itu masih belum jelas sampai sekarang. Jangan berpikir kita ini sudah dijamin surga. Yang dijamin surga itu orang yang sudah wafat. Rasulullah, para sahabat itu sudah dijamin surga karena jelas ayatnya. Kita ada ayatnya? Tidak ada ayatnya. Berarti tidak ada jaminan bagi kita satupun untuk masuk surga kecuali kita mendawamkan diri dalam lingkungan-lingkungan yang Allah jaminkan. Lingkungan masjid, lingkungan taklim, lingkungan dakwah. Tapi kalau kita sekali meleset, pas datang sakaratul maut, nauzubillah min dzalik. Makanya inilah yang kita belum tahu, sehingga kita gak bisa langsung menghakimi orang lain. Karena sifat saya kayak gitu, saya gak terlalu suka menghujat orang, maka saya merasa nyaman di ikhwan. Dan sebetulnya yang lain juga gak suka menghujat, tapi yang saya lebih senang di ikhwan itu karena dia ilmiah, saya senang dengan ilmiah, ya sudah saya masuk. Tapi saya sadar betul ikhwan ini bukan yang paling benar. Gak boleh saya mengatakan ikhwan paling benar, atau apalagi satu-satunya benar, na'udzubillah minat, salah besar. Salafi juga demikian, Tabligh juga demikian, FPI juga demikian, Hizbut Tahrir juga demikian, dan lain-lain juga demikian. Terus kalau gitu gimana? Ya udah masuk aja, yang mana yang kita nyaman, masuk aja semuanya. Atau shift sekarang ada mazhab baru dakwah nih, mazhab baru dakwah anak muda, ini juga bukan yang paling benar ya. Jangan berpikir shift ini lebih keren dari stranger, enggak. Atau stranger lebih keren dari shift, enggak juga. Atau Rabbanians lebih keren daripada shift, enggak juga. Ini semuanya masih... Semuanya berikhtiar untuk mencari yang terbaik di mata Allah. Berikhtiar saja untuk berdakwah kepada teman-temannya. Kita buat gerakan ini supaya bisa mudah berkoordinasi dalam gerakan dakwah mengajak yang lain. Bukan untuk membuat sekte-sekte baru sebetulnya, bukan. Jadi kita biar bareng-bareng. Dakwah itu kan kerja bareng-bareng, bukan kerja sendiri. Jadi memang harus butuh organisasi sederhana lah. Walaupun gak disebut komunitas atau sebuah organisasi jamaah. Akhirnya ya udah, saya merasa nyaman di situ, ya udah saya di situ aja. Tapi saya tidak akan pernah memaksa orang, kamu harus, kalau enggak kamu berarti salah, sesat, enggak. Yang penting kamu harus berhijrah. Terus saya hijrahnya ke masjid yang mana? Boleh di Al-Latif, boleh Istiqomah, boleh Cipaganti, boleh Madinah, atau apa nih, terserah memilih yang mana. Ustaz, empat-empatnya boleh. Yang penting jelas gitu ya. Jangan empat-empatnya terus nanti. Kalau jelas nggak masalah, belajar mah ke siapa aja, tapi mungkin afiliasi organisasi emang nggak bisa semuanya, karena ini organisasi ada ADRT, ada kode etiknya. Ini intinya bahwa sikap kayak gitu yang harus kita bangun, sehingga kita leluasa belajar di mana aja, tapi kita berbesar hati dengan perbedaan. Itu ikhwah sekalian, ini sebetulnya bisa disebut kajian tentang sikap terhadap perbedaan jilid 2 ya. Kalau jilid 1 dulu saya banyak bahas kisah-kisah sahabat, kalau ini lebih banyak kekiniannya supaya kita lebih update. Saya kira mudah-mudahan ini bisa difahami. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.